Tembang demi tembang udah dilantunin bareng artisnya Adela. Masih banyak request lagu yang belum dikasih karena masih panjang untuk kebersamaan kita. Yuk bersama Vivi Shooting, Esa Production dan juga ada Cumi Cumi. Berikut ini juga masih memenuhi request dari rekan panitia. Kita simak sama-sama. Untuk anarkis Pakis tambah Romo Pati, Vira Azahra Adela Anarkis. Monggo Non Vira, diberikan satu tembang untuk dulur-dulur anarkis. Anarkis, yo, satu tembang request spesial buat kalian semuanya. Tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nyatanya diriku kau siksa hanya karena ku terlahir tak sempurna. Kau salahkan aku, hinakan diriku, tak peduli aku cinta. Terima kasih. coba disapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.